Ada pertanyaan? Ketika sholat di masjid yang di sana mengumandangkan dua azan, yang mana yang harus dijawab? Yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya? Ya. Ini kembali kepada hukum azan tersebut. Wallahu a'lam, banyak ulama yang membenarkan azan tersebut. Ya. Karena asal-usulnya dari Utsman radhiyallahu anhu yang tidak diingkari oleh para sahabat. Hanya saja memang wallahu a'lam, kalau afdalnya tetap satu azan, terutama di masa ini sudah ada pengeras suara yang cukup mewakili dari sisi penyampaian azan atau al-i'lam, pemberitahuan tentang datangnya waktu sholat Jumat. Sehingga wallahu a'lam, ketika menjawab azan, kalau memang ini hal yang memang sudah diakui oleh para ulama, tentunya dua-duanya bisa kita jawab. Wallahu a'lam, mungkin bisa kita pelajari lagi, mungkin ada fatwa-fatwa ulama terkait bab ini. Apakah wanita yang sedang haid boleh membaca zikir pagi dan petang? Boleh. Ya, wanita yang haid tidak terhalangi untuk membaca zikir-zikir. Kita ingat Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika haji, "If'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja kamu jangan tawaf sampai kamu suci. Jadi yang dilarang oleh Nabi adalah apa? Tawaf. Selain tawaf, maka lakukan seperti jamaah haji yang lain. Jamaah haji yang lain melakukan apa? Ya tentu talbiyah, zikir, ya kan. Maka seorang yang haid tidak terhalangi untuk membaca zikir-zikir, termasuk zikir pagi dan petang. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa ikhlas dalam beribadah? Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa kita senantiasa ingat bahwa pertama, pahala sesuai dengan niat. Kedua, apa yang di sisi Allah itu yang kita harapkan, dan itu pahala yang besar. Apa yang di sisi manusia tidak memberi manfaat apa-apa. Yang ketiga, ingat bahwa riya, sum'ah adalah dosa besar, dan orangnya akan diazab, diancam. Apa artinya orang-orang memuji kalau ternyata Allah murka dan berakibat Allah memberi azab? Ya, dengan kita mengingat bahaya daripada riya dan bahwa itu dosa besar, maka insyaallah akan membuat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, hendaknya kita selalu melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita senantiasa mengajak atau seringkali mengajak kepada yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu sangat mengajak kepada yang buruk. Nah, perlu kita lawan. Fa amma man a'ta fa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Allah Azza wa Jal, akan menghadapnya dia kepada Allah Azza wa Jal kelak, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, keinginan jiwanya, termasuk dalam hal ini menahan kemauannya untuk dipuji-puji manusia, Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat dia kembali. Nah, itu beberapa kiat agar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Seberapa besar ampunan Allah? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang, baik dosa kecil maupun besar, tanpa ada balasan siksa di akhirat kelak? Disebutkan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Apakah nantinya semua orang akan merasakan panasnya neraka walaupun sebentar? Bagaimana menghindari tersebut? Ya, bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosanya, kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah." Ya. Kalau kamu wahai Bani Adam datang kepadaku dengan hampir sepenuh bumi kesalahan, ya, dan kamu tidak berbuat syirik, maka aku akan ampuni kamu. Aku akan datangkan ampunan yang seperti itu juga. Ya Bani Adam, innaka law da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Selama kamu wahai Bani Adam berdoa dan mengharap dariku, maka aku akan ampuni kamu dan aku gak peduli. Nah, selama dia bertobat. Jadi walaupun syirik, sekalipun syirik akbar, apalagi riya, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, yakni menyesalinya, meninggalkannya, dan bertekad untuk tidak kembali kepadanya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari itu semuanya, maka Allah akan ampuni. Ya. Dan banyak orang yang dari umat Islam ini yang tidak akan masuk neraka, ya, tidak semua masuk neraka. Banyak dari umat ini yang akan selamat pula dari neraka. Ya, tapi kita gak tahu siapa dia, ya, terutama dari kalangan kita ini. Kalau Nabi, sebagian sahabat, memang sudah ada nas, ya, yang sebagiannya disebutkan. Tapi kalau kita-kita ini, siapa yang selamat, siapa yang gak selamat, kita gak tahu. Ya. Di sana tersimpan harapan, dan di sana juga terselip rasa takut, ya, atas diri kita masing-masing. Ya, tapi orang yang selamat itu yang takut dan berusaha, ya. Man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil. Orang yang takut dia akan berusaha untuk selamat. Dan orang yang berusaha untuk selamat dia akan sampai ke tempat tujuannya. Ya. Nah, jadi harus nantiasa ada rasa takut dan khawatir untuk kita terus memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Selama kita seperti itu dan mengharap maghfirah dari Allah, Allah akan ampuni. Dan insya Allah akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita semua. Bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai kaos kaki untuk menutupi kaki, baik itu kaos kaki biasa atau kaos kaki jempol, karena baju hanya sebatas di bawah mata kaki tetapi tidak menutupi seluruh bagian kaki? Wallahu'alam. Tentunya kalau yang disebut dalam hadis itu kan ad-dir', ya, ad-dir'u sabiqan. Ad-dir' itu yakni baju, ya, kurung itu, ya, jubah wanita itu menutupi. Ya. Tapi kalau hanya sampai mata kaki kemudian ditutupnya dengan kaos kaki, apakah sudah memenuhi syarat? Allah perlu saya pelajari dari penjelasan-penjelasan dalam Allah malam. Bagaimana dengan amalan yang ditampakkan agar yang lain tahu, agar mencontoh, ya, misal infak atau sedekah. Nah, ini kalau tujuannya untuk dicontoh, ini bagus dan bukan termasuk riya, tapi betul-betul itu tujuannya, ya. Ini memang hal yang sangat rentan untuk terjangkit riya, tapi kalau dia bisa menjaga dari riya dan dia beramal dengan tujuan dicontoh dan orang pun mencontoh, itu baik sekali. Ya. Dia bahkan punya nilai lebih, yaitu apa? Menjadi teladan yang baik. Orang yang meniru dia dalam amalnya, dia pun akan dapat bagian daripada amal itu. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan in tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah, maka itu baik sekali. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fuqara, maka itu lebih bagus. Ya. Atau maka itu bagus buat kamu. Ya, maka itu bagus buat kalian. Jadi di sini ada penampakan, ya, sedekah, dan ada pula penyembunyian sedekah. Dua-duanya dibolehkan oleh Allah Azza wa Jal, tapi dengan syarat ikhlas. Dengan syarat ikhlas. Ya. Dan kenapa ditampakkan tadi? Tujuannya karena untuk ditiru. Sehingga ya, di kulli imrin ma nawa, tiap-tiap orang mendapat yang dia niatkan. Kalau dia menampakkan dan ternyata ada unsur riya, ya, tetap berdosa. Ya. Jadi memang ya harus berhati-hati, ya. Misal pertanyaan, misalkan saya menuntut ilmu dengan niat agar terbebas dari kesesatan dan agar bisa berdakwah dan menghidupkan sunnah di masyarakat serta agar kelak bisa mendidik anak sesuai sunnah. Apakah boleh niat semacam ini? Ini boleh, ini bagus sekali. Ya, niat baik dalam talabul ilm tentunya di samping ikhlas, niat-niat seperti yang disebutkan itu semuanya niat baik. Karena apa? Karena disebutkan dalam hadis-hadis Nabi halal seperti itu. Misalnya talabul ilm supaya tidak jadi orang bodoh dalam agama. Oh, niat baik. Karena bodoh dalam agama itu apa? Tercela, ya kan? Ya, inni a'iduka an takuna minal ja'in, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh. Ya. Jadi bodoh itu tercela. Maka saya talabul ilm biar tidak bodoh. Bagus, niat baik. Kemudian saya talabul ilm dengan niat untuk membela agama Allah. Karena banyak orang menyerang kebenaran dengan syubhat-syubhat, saya ingin belajar yang benar supaya bisa membantah syubhat-syubhat itu. Niat yang baik. Kenapa? Karena ini bagian daripada jihad. Ya. Bagian daripada jihad yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jahidu bi amwalikum wa alsinatikum. Ya. Anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta benda kalian dan lisan-lisan kalian, ya, jiwa-jiwa kalian. Nah, merupakan bagian daripada jihad dengan lisan, dengan ini. Maka orang yang talabul ilm untuk itu niatnya bagus. Ya, talabul ilm untuk menyebarkan ilmu nanti. Ya, bukan untuk menyebarkan ilmu supaya dipuji, tidak, tapi untuk menyebarkan ilmu sesuai Allah perintahkan, menyebarkan ilmu supaya kita mendapat pahala, bagus. Karena menyebarkan ilmu bagian daripada dakwah yang itu tugas para nabi yang Allah diperintah, yang nabi perintahkan nabinya untuk itu. Nah, niat bagus, niat baik. Ya. Itu bagian daripada ikhlas lillah taala. Nah. Juga di sini untuk mendidik anak itu juga diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dengan ilmu baru kita bisa mendidik anak. Dengan ilmu baru kita bisa melaksanakan perintah itu. Jadi talabul ilm dengan niat supaya nanti saya bisa mendidik istri, anak, bagus. Ya, bagian daripada niat-niat baik. Nah, begitu. Ya. Wallahu a'lam. Bissawab. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, menjadikan kita istiqamah di atas jalannya sampai berjumpa dengannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.